apa enggak dingin aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang begitu berharga untuk sama-sama kita pada kesempatan ini membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita berusaha untuk memahami secara lebih mendalam, berusaha untuk membukakan wawasan dan pikiran kita, dan juga agar kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat ke-20 dari surat Ibrahim, surat ke-14 di dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini pendek. Akan tetapi sebenarnya kalimat yang pendek ini, firman Allah yang pendek ini memberikan kita inspirasi banyak hal dan lebih mendalam. Membuat kita untuk kembali membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bukan merupakan suatu hal untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi apa yang tidak sulit bagi Allah ini membuat kita semakin tertarik untuk melihat kembali apa sebenarnya hal-hal dan penciptaan Allah yang tidak sukar bagi Allah untuk melakukannya. Tapi sebelum itu kita lihat redaksi awal ini, wa ma zalika, dan tidaklah yang demikian itu. Di dalam keterangan sebelumnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sudah menggambarkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai redaksi isim isyarat yang menunjukkan jauh, zalika, tilka, ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang begitu besar, yang begitu agung, yang akan diterangkan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Wa ma zalika, dan tidaklah yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Kalau kita balik dari keterangan ayat terdahulu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Penciptaan langit dan bumi itu merupakan suatu kebenaran, dan Allah akan mampu menukar kamu dengan generasi yang lain, menghancurkan kamu sama seperti Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah balik, ya, fa khasabna bihil arda, kami balik bumi itu dari atas ke bawah sehingga tidak tersisa sama sekali, tidak juga tumbuh-tumbuhan, tidak juga binatang, apalagi manusia yang berada di atas permukaan tanah itu, ya. Wa mazalika, yang demikian itu, segala penciptaan Allah itu, Allahi bi aziz, tidaklah itu merupakan suatu hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekedar sebagai sebuah ilustrasi yang mendekatkan pemahaman kita. Apakah seorang tukang pembuat gelas akan susah untuk membuat gelas? Jawabannya tentu tidak. Apakah susah bagi dia untuk membuat gelas dengan berbagai macam bentuk? Jawabannya kembali adalah tidak. Begitu juga dengan tukang roti, dia tidak akan susah untuk membuat roti walaupun roti itu adalah roti yang begitu besar. Tidak susah baginya untuk memasukkan selai ke dalam roti yang kalau kita lihat, kita buka pakai pisau dulu baru kita temukan ada selai atau coklat di dalamnya. Bagi tukang roti ini bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang susah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pencipta dan Pengatur alam semesta. Jangankan menciptakan manusia yang keberadaannya itu sangat kecil, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran bahwa bumi yang kita tinggali ini itu seperti sebutir kerikil yang berada di tengah gurun pasir, ya, tidak ada apa-apanya. Konon lagi manusia yang ada di atas permukaan bumi itu sungguh suatu hal yang sangat kecil sekali. Penciptaan langit dan bumi, aras yang begitu sangat hebat yang harus ditopang oleh 8 malaikat, ya, segala pengaturan alam semesta ini bukanlah merupakan suatu hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Maha Perkasa dan juga Maha Pencipta alam semesta. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menundukkan diri di hadapan Allah. Dan untuk memahami ayat ini secara lebih mendalam lagi, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin dan juga Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Bila kita kaitkan ayat 20 dengan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, maka ini merupakan satu kesatuan yang sangat terkait dengan sebelumnya dan ayat pada dengan ayat yang ada pada hari ini. Bila sebelumnya Allah menyatakan bahwa siksa akhirat, siksa neraka itu sangat pedih, dan kemudian pada ayat 19 Allah mengatakan kepada kita berimanlah karena Dia menciptakan langit dan bumi, maka di ayat 20 ini Allah menegaskan kepada kita berimanlah karena Allah itu Maha Kuasa, berimanlah karena Allah itu tidak sukar baginya membuat segala sesuatu, berimanlah karena Allah itu Maha Kaya, berimanlah karena iman itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, berimanlah karena iman itu membahagiakan kita tidak saja di akhirat nanti tetapi juga di dunia ini, berimanlah karena apa? Karena iman itu manfaatnya untuk kita dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah karena Allah itu dapat membahagiakan kita. Bila kemudian Allah menurunkan berbagai macam musibah bagi orang-orang yang dicintainya, sebagai para rasul dicoba, diuji, dan kemudian rasul bersabar dengan ujian itu, bahkan menikmati ujian, sekali lagi bukan sebagai bukti bahwa rasul itu adalah sosok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula sebagai bukti umat Islam yang diuji Allah bahwa Allah itu benci kepada umat Islam. Tetapi ujian adalah salah satu cara untuk mengetahui, menilai sejauh mana kesabarannya. Ujian adalah satu cara dan usaha untuk mengetahui bahwa betapa nikmat hidup ini ketika kita bisa menghargai apa yang selama ini kita lenakan atau lupakan. Ujian dari Allah wujud bahwa Allah senang dan sayang kepada kita, dan itu adalah kebahagiaan di sisi lain. Betapa banyak orang-orang yang sukses berkata, jangan lihat kesuksesanku atas keberhasilanku pada saat ini, tapi lihatlah proses jalan panjang yang aku raih, ujian yang aku lalui, itu adalah kesenangan tiada tara, dan ini adalah ending dari proses yang membahagiakan. Maka proses kesusahan yang kita alami karena keimanan yang kita lalui adalah suatu kebahagiaan dari sisi yang lain, dan itu juga akan kita raih di akhirat nanti dengan kebahagiaan berlipat ganda. Untuk itu ada pepatah yang Nabi berkata, dunia sijnul mukmin, dunia ini penjara bagi mukmin. Tapi sebenarnya kekangan yang terasa sebagai ujian, tapi sebenarnya ujian yang mengekang diri kita adalah kebahagiaan yang akan kita raih di dunia dan di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Bahwasanya ini adalah rangkaian penjelasan dari apa yang Allah firmankan, wa ma dzalika. Dzalika itu sebagaimana yang diterangkan oleh Ustaz Perdana tadi adalah isyarah. Dalam arti kata, ketika Allah berfirman ini, rangkaian cerita 3 ayat, 4 ayat yang sebelumnya ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu mani'un muta'adzir. Artinya apa? Allah dapat menahan hal itu semuanya dan Allah dapat memaafkan itu semuanya. Kalau seandainya Allah bisa mendatangkan hal makhluk yang baru, juga Allah bisa untuk menahannya apabila hamba-hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rangkaian dari ayat mengatakan in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, bukan itu saja, tapi segala sesuatunya itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah merasakan kesukaran dalam hal ini. Inilah yang perlu kita ambil definisi ataupun kesimpulan yang paling inti di dalam ayat ini, karena bagi Allah itu adalah semuanya mudah. Bagi kita mungkin itu sebagaimana yang disampaikan Ustaz Zainal, tapi itu juga kata Ustaz Zainal adalah merupakan bentuk suatu sebuah proses yang menuju menjadi hamba yang betul mukmin yang beriman kepada Allah dan dia akan mendapatkan kebahagiaan tidak saja dirasakan di dunia karena keimanannya yang begitu mendalam, dalam arti kata keyakinan terhadap Allah tidak pernah luntur dan tidak pernah putus, selalu ia yakini Allah akan menggantikan segala sesuatu itu yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah, innamal usri yusra. Artinya kesusahan itu dengan bahasanya alif lam al usrun itu mesti sudah dapat kita bayangkan bagaimana kesusahan itu. Tapi ketika menerima kesenangan itu dengan tidak memakai alif lam yusra, itu tidak akan pernah terbayangkan bagi kita bagaimana indahnya ketika Allah memberikan segala sesuatu itu. Maka dengan kata lain, udahlah, beribadahlah kita kepada Allah, laksanakan perintahnya, dan jangan sampai kita berulang kali berbuat maksiat, bertobat, berbuat maksiat lagi, seakan-akan kita mempermainkan kalimat ataupun ayat-ayat Allah. Allah itu adalah maha kuasa, Allah itu maha pemberi maaf, Allah itu dapat menahan segala angkara murka, disebabkan kita meminta kepada Allah, disebabkan doa kita yang selalu kita panjatkan. Begitu, Ustaz. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, yang pertama adalah bahwa kita harus meyakini betul dengan status Allah sebagai pencipta alam semesta, maka segala sesuatu yang kita harapkan itu harus kita mencarinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka kemuliaan itu dia cari dari Allah. Kemuliaan itu harus dia cari dengan cara mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Siapapun yang ingin kaya, maka kekayaan itu harus dia cari kepada Allah. Ya, dia cari dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang harus dia cari adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu pemahaman yang mudah bagi kita. Akan tetapi di dalam praktiknya harus dengan kesungguhan yang begitu kuat, karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang selalu bersungguh kepadanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita menyerahkan diri kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah hamba Allah yang tidak ada artinya. Dan kalau kita ingin mencari kebahagiaan dan kekuatan, maka carilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.